featuring Indra Lesmana. Bayangin ini ada sepasang kekasih di atas atap liatin bintang. Sesekali nyolong pengen ciuman, ceweknya belum mau. Thank you. selalu akan kutunggu. Cintamu selalu akan aku rindu. Dan tiada lagi batas ruang waktu. Oh, apakah kau rindu dan sanggup hidup bila kau jauh dariku. Everybody sing, come on. Selalu denganmu. 1, 2, 3, 4. Mana-mana suaranya. Selalu denganmu. Tinggi sedikit. Selalu denganmu. Pasti habis cerai atau kawin karena kebobolan, antara dua itu biasanya. Pakai perasaan. Cinta itu gak murah loh. Ya gak? Selalu denganmu. Mana perasaannya. Selalu denganmu. 1, 2, 3. Selalu dengan. Okay. I love you, doctor. As much as I do. As much as I do. Gak cocok ya, kurang low. Okay. Saya, buat yang belum tahu, saya punya klinik bedah plastik di Jakarta. Menerima, memanjungkan, membesarkan. Mahal sedikit tapi pasti bagus. Yang mau kartu nama saya nanti minta sama yang punya tempat ini ya. Oke, it's gonna be our last song for tonight. Ini lagu terakhir saya malam hari ini. Yang pengen saya balik lagi bulan-bulan depan, boleh tepuk tangan. Harga naik ya.